بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله رحمكم الله، kita akan lanjutkan pelajaran kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam atau sampai bab apa kemarin? Babul Ghadab fil Mau'izah wa Ta'lim idza ra'a ma yakrah. Ya, betul ini? Hadis pertama sudah atau belum? Belum. Berarti nah, bab ini mulai hadis yang ke-90 ya. Qala al-Bukhari rahimahullah, babul ghadab fil mau'izah wat ta'lim ila ra'a ma yakrah. Bab tentang al-ghadab, marah, fil mau'izah, saat memberikan mau'izah, yaitu nasihat, wat ta'lim, dan saat menyampaikan pelajaran, idza ra'a ma yakrah, apabila dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai. Ya. Jadi bab ini disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullah bahwa boleh saja seseorang yang mengajar, ketika mengajar atau ketika memberikan nasihat, dia marah saat itu ketika melihat sesuatu yang membuatnya marah dalam mau'idah atau pelajaran tersebut. Berarti apa yang akan disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullah adalah beberapa dalil yang membolehkan hal itu. Artinya Nabi SAW pun pernah terjadi pada beliau hal yang serupa. Ya. Dan ini dilakukan tentunya oleh Rasulullah SAW karena suatu sebab yang menuntut beliau marah ketika itu. Jadi begitu pula memang banyak hal ya, dalam proses belajar mengajar ada hal-hal yang terkadang membuat marah pengajar. Namun tentu yang seperti ini bukan hal yang selalu terjadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu pada beberapa keadaan, bukan itu menjadi ciri khas beliau. Kalau seorang pengajar selalu marah-marah, seorang yang memberi nasihat selalu marah-marah, nah ini tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering pada beliau nasihat seperti biasa, mau'idhah, Namun ketika kondisi tertentu, terkadang beliau marah karena sebab-sebab tertentu, seperti yang akan kita baca pada hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang pertama dari bab ini, qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir. Muhammad ibn Katsir Al-Abdi thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ya, sedikit kita murajaah, terutama bagi at-tullabul judud, santri-santri yang baru, mungkin sebagian belum mengenal istilah-istilah dalam bab ini. Ya, pertama kita katakan di sini Muhammad bin Katsir Al-Abdi. Al-Abdi ini namanya nisbah, ya. Nisbatnya Al-Abdi. Thiqatun. Thiqatun ini derajat rawi tersebut, dia pada tingkatan thiqah. Ya, mungkin yang tulab yang lama masih ingat thiqah tingkatan keberapa? Baidullah. Hah? Tiga. Thiqah adalah darajat tsalitsah min darajat at-ta'dil, atau martabah tsalitsah min maratib at-ta'dil. Ya. Kita mengikuti yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Taqribut Tahdzib. Beliau menyebutkan bahwa maratibut tawthiq atau ta'dil ada enam. Yang pertama, as-sahabah. Kalau dikatakan fulanun sahabi, ini jelas tingkatan tertinggi, ya. Derajat seorang rawi yang tertinggi kalau dikatakan sahabiyun. Kemudian tingkatan kedua di bawahnya, yaitu kalau diberi ta'dil dengan rangkap, ya, murakkab. Misalnya apa? Thiqatun thiqah, atau rangkap tapi dengan lakop yang lain, thiqatun sabtun, thiqah dan kokoh, terpercaya dan kokoh, atau thiqatun hafid, terpercaya dan seorang yang hafid, thiqatun faqih, thiqatun hujjah, imamun hujjah. Nah, seperti itu. Kalau double itu tingkatan ta'dil yang keberapa? Kedua, ya. Yang ketiga ini tawthiq tapi dengan lafaz yang mufrad sendiri, tidak double, ya, tidak dirangkap, seperti thiqatun fulanun thiqah saja, atau fulanun sabtun. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Muhammad bin Katsir dikatakan fulanun thiqah, dia seorang rawi yang thiqah, terpercaya, pada tingkatan yang ketiga dari ta'dil. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Nah, kita juga di sini merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, penyebutan apa yang meriwayatkan para rawi tersebut lebih khusus pada rawi-rawi dalam Al-Kutubus Sittah. Apa Al-Kutubus Sittah? Nah, Nasr. Satu, Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, terus Ibn Majah. Ini kalau rawi yang namanya Nasr, Nasr bin Ali Al-Jahdami. Nah, ini seorang rawi yang thiqah, Nasr bin Ali Al-Jahdami. Tadi apa? Ibn Majah, Nasa'i, terus nah, Abdullah, Abu Dawud, Tirmidzi. Ya, empat ashabus sunan. Tapi urutannya biasanya ulama memulai dengan siapa? Abu Dawud, baru Tirmidzi, setelahnya siapa? Nasa'i, baru terakhir Ibnu Majah. Ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Biasanya banyak dari ulama mengurutkan seperti itu. Baik. Nah, ini enam ulama yang disebut dengan Ashabul Kutub As-Sittah, para pemilik kitab yang enam. Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Muslim, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Jami' Tirmidzi atau disebut juga Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, ya, disebut kitabnya berjudul Al-Mujtaba. Ya, Al-Mujtaba. Kemudian Ibnu Majah disebut Sunan Ibnu Majah. Nah, ini enam kitab induk, induk kitab-kitab hadis. Tapi bukan hanya itu kitab hadis. Ini yang induknya, ya, pokoknya. Baik. Nah, di sini dikatakan akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Apa ramuznya? Ashabul kutub sittah disingkat pakai apa? Siddiq. Ain. Ya, ain dengan huruf ain. Ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Al-jama'ah ain, ya kan? Ibnu Hajar memberi tanda atau ramz huruf ain al-jama'ah. Ya. Jadi kalau begitu Muhammad bin Katsir, antum cari bukti kitab Bukhari ada. Muhammad bin Katsir, antum cari di Sunan Ibnu Majah ada. Muhammad bin Katsir, antum cari di Sunan Nasa'i ada. Karena semua dari masing-masing itu meriwayatkan dari beliau. Muhammad bin Katsir al-Abdi. Ya, begitu ya. Qala akhbarana Sufyan. Akhbarana Sufyan. Man huwa Sufyan? Di sini Sufyan Al-Thawri. Sufyan dari para rawi yang terkenal ada dua, Sufyan Ibnu Uyainah, ya, Al-Makki, dan Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri Kufi, Al-Kufi. Sufyan bin Masruq Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq, ya, Al-Thawri. Thiqatun hafiz faqih imam hujjah. Thiqatun thabtun, begitu ya. Faqihun hafiz imamun hujjah. Nah. Baik, baru tadi kita terangkan maratib at-ta'dil. Maratib at-ta'dil di sini disebut berapa kali? Ya, thiqatun thabtun faqihun hafiz imamun hujjah. Ya. Sampai 6 julukan ta'dil diberikan kepada Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri. Kalau begitu ini maratib ta'dil yang keberapa? Ya. Ya, imam, anta imam. Dua, naam. Ya, maratib ta'dil yang kedua. Ya, dia bahkan yang kedua pun ya tingkatannya tinggi karena bukan hanya disebut dua julukan ta'dil, tapi lafadz ta'dil yang sampai enam disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kepada Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Al-Thawri. Naam. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Kadang disebut begitu, akhrajalahu al-jama'ah, atau dengan kata lain akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An ibni Abi Khalid. An ibni Abi Khalid. Ya. Siapa namanya Ibnu Abi Khalid? anak Abu Khalid. Siapa namanya? Ismuhu Ismail. Ismail ibni Abi Khalid. Ismail ibnu Abi Khalid. Baik. Thiqatun Thabtun. Thiqatun Thabtun. Thiqah terpercaya, Thabt. Yani kokoh. Derajat berapa kalau begitu ini, Amri? Derajat yang kedua, martabah yang kedua dari maratib at-ta'dil. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Qais ibn Abi Hazim. Qais ibn Abi Hazim. Thiqatun mukhadram. Thiqatun mukhadram. Apa makna mukhadram? Mukhadram ini istilah, ya. Istilah bagi orang yang mendapati masa jahiliyah tapi masuk Islamnya, tapi dia berislam dan bisa jadi setelah Nabi baru Islam, atau di masa Nabi tapi gak pernah ketemu Nabi, yeah. Tidak pernah ketemu Nabi, sehingga dia bukan golongan sahabat. Kalau sahabat adalah siapa? Ya, yeah. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat itu adalah orang yang jumpa dengan Nabi dalam keadaan sudah beriman dengan Nabi, lalu meninggal, wafat dalam keadaan juga beriman, masih beriman sampai wafat. Ini sahabat. Kalau ada yang beriman tapi belum jumpa Nabi, sekalipun di zaman Nabi, maka tidak disebut sahabat. Misalnya siapa? An-Najasyi. An-Najasyi beriman di awal-awal Islam, ketika Nabi menyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah, berarti masih di Makkah, ya kan? Para sahabat pergi ke Habasyah, Ethiopia, berdakwah, tinggal di sana sampai raja Ethiopia Ashimah An-Najasyi masuk Islam. Tapi sampai wafatnya dia belum bertemu Rasulullah, maka dia tidak disebut sahabi. Dia tidak disebut sahabat karena belum pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa yang lain juga seperti itu. Sudah beriman mau ke Madinah, sebelum sampai Madinah Nabi sudah wafat, sehingga sebagian ulama mengatakan hampir jadi sahabat dia, ya, hampir jadi sahabat. Kalau dia sampai ke Madinah dan melihat Rasulullah, dia sahabat. Tapi sebelum sampai Madinah Rasulullah sudah wafat, maka disebut mukhadram, ya. Orang-orang seperti ini disebut mukhadram. Baik. Termasuk di antara mereka yang disebut mukhadram adalah ini Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim. Thiqatun mukhadram. Akhrajalahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. An Abi Mas'ud al-Ansari. An Abi Mas'ud Al-Ansari. Sahabiyun Jalil. Ya, sahabiyun Jalil. Derajat keberapa dari ta'dil ini? Ya. Walid. Pertama, tadi kita sebutkan martabat yang paling tinggi adalah sahabi. Nah, ketika disebut di sini Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabi, nah ini martabat yang paling tinggi. Apalagi ditambah sahabiyun jalil. Jalil artinya yang mulia, yang agung, ya, artinya sahabat yang bukan seperti apa pada umumnya. Beliau punya kelebihan, misalnya dia banyak meriwayatkan dari Nabi, ilmunya lebih tinggi sehingga, atau perjuangannya, nah, sehingga disebut seperti itu, jalil. Siapa namanya? Abu Mas'ud. Nah, ini bukan nama, ini apa? Istilahnya apa? Kunyah, ya. Sebutan yang diawali dengan Abu atau Ibn, itu namanya kunyah. Baik, kunyahnya Abu Mas'ud. Siapa namanya? Namanya adalah Uqbah Ibnu Amr. Uqbah Ibnu Amr. Ya, Uqbah Ibnu Amr. Baik, jadi yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di sini adalah sahabat Uqbah bin Amr Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ini disapa sahabiyyu al-hadits. Disebut sahabiyyu al-hadits. Naam. Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Qala qala rajulun ya Rasulullah. Ia berkata bahwa seseorang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udriku salata mimma yutawwilu bina fulanun. Artinya, qala rajulun, seorang lelaki mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udrik, la akad hampir-hampir tidak, la akadu hampir-hampir saya tidak udrik mendapatkan sholat, mimma yutawwilu bina, karena yutawwil dia memanjangkan, bina yakni terhadap kami ketika mengimami kami, siapa? Fulanun, ya, fulan, enggak disebutkan namanya di sini karena tidak begitu penting, ya. Yang penting justru adalah kejadian ini yang kita ambil pelajaran darinya, ya. Dikatakan oleh orang ini, hampir-hampir saya tidak mendapatkan sholat karena dia terlalu panjang kalau sholat. Gimana kok malah gak mendapatkan? Disebutkan dalam riwayat yang lain, karena inni la ta'akharu 'anil shalah min ajli fulan. Ya Rasulullah, sungguh saya sengaja datang akhir ketika sholat karena fulan, mimma yutilu bina, karena beliau sangat panjang kalau sholat. Nah, jadi orang ini bukan karena imamnya panjang kemudian dia datang masih dapat, tapi orang ini sengaja datang belakangan karena ia enggak kuat, ya, karena ia ada halangan, tidak mampu ketika imam sholat begitu panjang, sehingga dia mengakhirkan kedatangannya ke masjid, ya. Nah, sehingga mungkin di sini dia sampai hampir enggak dapat karena tadi memang sengaja untuk mundur disebabkan bacaannya yang begitu panjang. Wallahu a'lam. Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin ashadda ghadaban min yaumi idz. Maka saya tadi tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu mau'izah, pada suatu nasihat, asyadda ghadaban, yang lebih marah, min yaumi id, daripada pada hari tersebut, pada hari itu, yakni ketika menasihati waktu tersebut. Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin asyadda ghadaban min yaumi id. Maka ma ra'aitun nabiyya, saya tidak melihat nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin, pada mau'izah, yaitu suatu nasihat, asyadda ghadaban, yang lebih marah, min yaumi id, daripada ketika hari itu. Jadi nabi sangat marah ya dalam nasihat beliau. Faqala, maka nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum munaffirun, sesungguhnya kalian itu membuat orang lari menjauh. Faman shalla, maka barang siapa yang salat, bin nasi, mengimami orang-orang, fal yukhaffif, hendaknya dia meringankan. Fa inna fihimul marid, karena sesungguhnya fihim, di tengah mereka, al marid, ada orang yang sakit, wadhaif, ada orang yang lemah, wadal hajah, ada orang yang memiliki keperluan. Ya. Ada orang yang memiliki keperluan. Baik. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Coba lihat di sini bahwa Nabi SAW ketika itu sangat marah. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini kaitannya dengan bab kita, bahwa Nabi pernah dalam mau'izah beliau marah. Ya. Bahkan menurut Abu Mas'ud, tidak pernah saya melihat Nabi marah seperti itu. Tidak pernah saya melihat Nabi marah seperti itu dalam suatu mau'izah. Kemudian disebutkan di sini, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirun, innakum munaffirun, sesungguhnya kalian membuat orang lari menjauh. Ya, disebutkan ya, ini mungkin dalam lafal yang lain, inna minkum, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari menjauh. Nah, jadi seperti orang yang mengadu kepada Rasulullah, akhirnya dia apa? Mau sholat saja menunggu-nunggu, ya, tidak mau segera sholat. Kenapa? Karena kepanjangan ketika membaca. Nah, ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur, dianggap ini menyebabkan orang menjauh dari sholat atau bahkan dari tuntunan agama. Nah, ini pelajaran penting bagi kita ya. Jadi dalam mengamalkan Islam, mengamalkan tuntunan Rasulullah, harus kita berhati-hati ya. Sekalipun dalam sholat, di sini Nabi mengatakan, faman shalla bin nas falyukhaffif, siapa yang sholat mengimami orang-orang, hendaknya dia meringankan. Karena di tengah-tengah mereka ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya keperluan. Ya. Nah, ada orang yang apa? Sakit, ada orang yang lemah, dan ada orang yang punya keperluan-keperluan. Apalagi kalau di masyarakat umum. Ya, di masyarakat umum jelas orang yang jadi makmum sangat beraneka ragam, ya kan? Ada yang kecil, ada yang tua, sudah sangat tua, ada yang mau pergi segera, ya, ada keperluan. Maka di sini imam harus memperhatikan jamaahnya. Jangan membuat orang akhirnya tidak mau sholat berjamaah. Ya, walaupun terkadang juga mungkin dia agak panjangkan, tentu dengan melihat kondisi, tetap dengan melihat kondisi. Ya. Alhamdulillah, yani kalau umumnya kalau seperti antum, yani para tulab, tidak seperti masyarakat umum, ya. Walaupun tetap Ada saja orang yang sedang sakit, ya kan, ikut sholat. Ada saja orang yang anak-anak yang kecil. Semuanya tetap harus kita perhatikan. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada hari berikutnya. Ini karena cukup panjang ya. Dan sangat dianjurkan yang belum punya kitab untuk punya kitab ya, sehingga bisa mengikuti, bisa menulis, tidak hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan nanti bisa hilang ilmunya, bisa hilang. Dalam riwayat disebutkan apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan apa? Dengan menulis. Nah, kalau antum menulis, antum bisa. Kalau antum punya kitab, antum bisa menulis, bisa melihat para rawi, bisa melihat hadis, ya. Kita belajar Sahih Al-Bukhari, langsung kitab Sahih Al-Bukhari karya beliau. Faedah-faedah yang kita dapatkan insyaallah banyak. Sama-sama kita belajar. Ya, saya pun belajar, saya pun membaca. Ya, kemudian saya sampaikan kepada antum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.